بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، ونصلي ونسلم على عبده ورسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا ربي زدني علما وارزقني فهما وعملا متقبلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك. الإخوة في الله، hari ini Ahad, kajian Ustaz Rahmat. Berhubung beliau tidak hadir, qadarullah ma syaa fa'al, maka ana datang di sini menggantikan beliau. Dan kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Wabilus Shayyib wa Rafi'ul Kalimat Thayyib. Pada pembahasan yang silam, bahwasanya ibadah itu akan menilai dan bertingkat-tingkat sesuai dengan kadar iman, kadar keikhlasan. Meski bentuk gambar ibadah tersebut sama dikerjakan orang, sholatnya sama-sama 2 rakaat subuhnya, zuhurnya sama-sama 4, tetapi ganjarannya berbeda-beda antara satu yang lain. Ya, semakin tinggi keimanannya, semakin tinggi keikhlasannya, semakin tinggi ganjaran pahalanya. Semakin jauh tempatnya, semakin banyak jemaahnya, semakin besar ganjaran pahalanya. Semakin tepat waktunya, ya, di awal waktu dikerjakan, maka besar keutamaannya. Jadi amalan itu akan bertingkat-tingkat, bukan dengan bentuknya saja, tapi dengan isinya. Amalan seperti ini yang bermanfaat. Kemarin diumpamakan orang yang sholat hanya dengan raganya belaka, adapun hatinya lalai. Ya, bagaikan seseorang yang menghadiahkan bangkai kepada sahabatnya, bangkai budak. Dia kirim kepada saudaranya, ini hadiah untukmu, tapi isinya apa? Keranda, dalamnya budak yang telah mati. Kalau hal ini tercela, diingkari makhluk, apalagi jika hadiah bangkai ini dihadiahkan kepada raja, kepada pangeran, kepada pemimpinnya. Itulah perumpamaan orang yang sholat tapi lalai, tak dipenuhinya segala macam syaratnya, rukunnya, dan seterusnya. Kalaupun terpenuhi syarat, rukun, kewajiban, zahirnya, tapi tak diringi dengan kekhusyukan, maka sholat yang semacam ini bagaikan menghadiahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, bangkai yang tak layak. Allah tak menerima bangkai, sebagaimana manusia tak menerima bangkai. Karena itulah sholat akan bernilai sesuai dengan tingkat kekhusyukan, keikhlasan. Dan Nabi menyebutkan terakhir pembahasan kemarin, orang yang sholat itu, ya, ada yang dapat setengah ganjarannya, ada yang dapat sepertiganya, ada yang dapat seperempatnya, seperlimanya, sampai sepersepuluhnya. Kemudian beliau menjelaskan hadis tentang keutamaan 2 puasa, puasa Arafah yang bisa mengukurkan 2 tahun, kemudian puasa Asyura mengukurkan 1 tahun. Ya, dan ini adalah hal yang, ya, menunjukkan muskil. Bagaimana seseorang yang mengerjakan 2 puasa itu, ya, 1 tahun dikerjakan puasa Arafat, puasa Asyura 1 tahun, gugur dosa-dosanya. Tambah lagi dengan puasa Rafat 2 tahun menjadi 3 tahun. Hidup setahun telah digugurkan puasanya 3 tahun. Belum lagi dia jalani kehidupannya ke depan 2 tahun ke depan sudah dihapuskan dosa-dosanya. Di antara para ulama mengatakan bahwasanya setahun yang dikerjakan menghapuskan dosa-dosa itu ya sebagaimana puasa Asyura, adapun 2 tahun laginya karena dosa-dosanya terhapus, jadilah dia mengangkat derajatnya 2 tahun untuk mengangkat derajat. Kemudian beliau menjawab, beliau berkata, kata beliau, wayalillahil ajabu, aduhai, sungguh menakjubkan. Falaitul abdu idza ata bihadhil mukaffirati kulliha an tukaffara anhu sayyi'atuhu bijtima'i ba'dihha ila ba'din. Sekiranya hamba ya, mengerjakan apa-apa yang dapat menggugurkan dosa-dosa ini seluruhnya, ya, maka niscaya dosa-dosa tersebut akan dapat menggugurkan ya, segala sesuatu daripada dosa-dosanya yang berkumpul-kumpul, bertumpuk-tumpuk, sebagian ditumpukkan dengan sebagian lainnya. Wa takfiru bihadhihi masyrutun bisyurut. Orang yang salatnya itu afwan, orang yang puasanya itu dapat menggugurkan semua dosa-dosanya adalah orang yang memenuhi syarat-syarat dapat menggugurkan amalan, ya, menggugurkan dosa-dosa. Jadi wa takfiru bihadhihi masyrutun bisyurut. Ibadah yang dapat menggugurkan dosa-dosa itu ada syarat-syarat harus terpenuhi. Mauqufun 'ala intifa'i mawani', harus pula ya agar dapat terhapus dosa-dosa tersebut dia harus menghindari berbagai macam perkara-perkara yang menghalangi terhapusnya amal. Mawani' fil amal, ya 'ala intifa'i mawani' fil 'amali wa kharijih. Ya, harus dia jaga segala macam syarat-syarat agar dapat menggugurkan dosa-dosanya, dan dia harus menjauhkan segala sarana-sarana yang dapat menghalangi amal ini efektif untuk menggugurkan dosa-dosa. Ya. Fa in 'alima al-'abdu annahu ja'a bi syuruti kulliha, sekiranya hamba menyempurnakan semua syarat-syarat amalan sehingga dapat menggugurkan dosa-dosanya, wantafal anhul mawani, dan menjauh daripada segala macam perkara-perkara penghalang ya untuk dapat amalan tersebut menggugurkan segala macam dosa-dosanya, fahina idzin yaqau takfir, ketika itulah baru akan dapat diampuni dosa-dosa. Jadi amalan saleh yang dijanjikan Allah menghapuskan dosa-dosa sebagaimana tadi puasa Arafat, puasa Asyura, sebagaimana puasa Ramadan, sebagaimana kemarin saya sebutkan apa, salat 5 waktu, Jumat dengan Jumat, Ramadan dengan Ramadan, ya, umrah dengan umrah, ini dapat menggugurkan semua dosa-dosa. Bukan dengan mudah menggugurkan semua dosa, ini akan terwujud jika terpenuhi syarat-syarat dan terhindari segala macam yakni perkara-perkara yang dapat membuat tidak efektifnya amal ini. Ya, namanya al-mawani, barulah dia akan dapat efektif untuk menghapuskan, menggugurkan dosa-dosa. Jadi janji-janji Allah dan di Rasulnya ini benar. Ya, tapi tidak mudah dikatakan ini menggugurkan dosa-dosa kecuali jika terpenuhi syarat-syarat dan hilang segala macam hal-hal yang dapat ya membuat tidak efektifnya amal ibadah ini untuk menggugurkan dosa-dosa. Kata beliau, ya. Wa amma amalun syamilatul ghaflah, adapun amal ibadah yang dalamnya itu ada kelalaian, ya, syamilatul ghaflah, amalan ibadah yang diliputi dengan kelalaian, awli aksarihi, atau sebagian besarnya dikerjakan dengan hati yang lalai, ya, wa faqadal ikhlasa, amalan yang telah kehilangan daripadanya ruh ikhlas, alladhi huwa ruhuhu wa lubbuhu, yang mana ikhlas adalah merupakan ruh suatu amalan dan dialah intinya, walam yufi haqqah, dan dia tidak menyempurnakan ya hak amalan tersebut yang dibutuhkan padanya keikhlasan, ya, walam yuqaddirhu haqqa qadrih, apalagi dalam beramal dia tak begitu takut dengan perkara-perkara riya yang menggugurkan amalan, dia tak peduli, dia tidak mengagungkan keikhlasan dalam beramal ibadah, tak begitu penting baginya ikhlas. Fa ayyu syai'in yukaffiru hadzal amal, maka ibadah semacam ini bagaimana mungkin dapat menggugurkan amalan-amalan? Tak terpenuhi syarat ikhlas, tak terpenuhi syarat fokus dalam beribadah. Ibadahnya diiringi dengan riya, ibadah diiringi dengan ghaflah, kelalaian. Ya. Bagaimana mungkin amal ibadahnya dapat apa? Menghapuskan dosa-dosa. Ana minum dulu. Bahasa Ibnu Qayyim ini masya Allah, menterjemahnya pun sulit. Tapi itu paham? Paham ya? Sabar. Anda pun sabar menterjemahnya. Fa in wathiqa al-'abdu min 'amalihi bi annahu waffahu haqqahu alladhi yanbaghi lahu zahiran wa batinan. Jika seorang hamba yakin dengan benar dari perbuatannya, dari amalannya, bahwasanya dia benar-benar telah menyempurnakan hak amal berupa keikhlasan, kekhusyukan, ya, harap yang penuh kepada Allah dan seterusnya, ya, yang memang dituntut dalam beramal agar dipenuhi hak tersebut, baik hak yang zahir maupun yang batin. Yang zahir berupa gerakan-gerakan, dipenuhinya gerakan sholatnya, rukuknya sempurna, sujudnya sempurna. Batinnya pun dipenuhi kekhusyukan, ya, benar-benar hadir hatinya. Ini bagian batin. Karena amalan ada dua, zahir, batin. Ketika dia tawaf itu zahirnya, batinnya bersama dia enggak hatinya ketika tawaf. Melontar jumrah itu zahir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hatinya bagaimana? Bersama Allah ketika dia melontar jumrah hatinya. Ya. Merasakah hatinya mengagungkan Allah dan melempar jumrah dengan Allahu Akbar? Atau sekedar melempar belakang? Ya. Sa'i dari Safa ke Marwah, berlari-lari. Bersamakah hatinya ketika dia berlari-lari dari Safa ke Marwah? Atau hanya zahirnya berlari-lari, hatinya entah kemana-mana, matanya jelalatan, lihat orang-orang. Ya. Jika dia yakin bahwasanya dia telah penuhi benar segala macam bentuk syarat-syarat dalam amal, hak-hak amal yang zahir ataupun yang batin, walam ya'rid lahu mani'un yamna'u takfirahu, dan tidak ada hal-hal yang dianggapnya dapat menggugurkan efisiensi amal ini untuk menghapuskan dosa-dosanya, walam mubtil yuhbituhu, dan dia yakin tidak ada yang menggugurkan amalannya, min ujbin, baik berupa sifat ujub. Inilah ternyata dia akan menghitung, menyebutkan perkara-perkara yang akan dapat menggugurkan amal atau menguranginya. Jika terpenuhi tadi katakan semua hak amal, zahir, batin, terhindar segala macam perkara yang membuat tidak efektif amalan tersebut untuk menghapuskan dosa-dosa seperti sifat ujub. Sulit. Kadang kita beramal tapi diiringi dengan ujub. Ya, kita pergi haji, kita pergi umroh diiringi dengan ujub. Melihat ya orang dengan kacamata merendahkan, kau belum haji. Aku sudah 17 kali haji. Ya, kau belum umroh. Aku tiap tahun umroh. Seolah-olah dengan hajinya, dengan umrohnya dia lebih hebat dari orang lain. Ini namanya apa? Ujub. Aku sudah ngaji. Bertahun-tahun aku duduk ngaji di sabil najah. Kau belum ngaji. Muncullah sifat ujub. Aku jaga salat lima waktu. Engkau lalaikan salatmu. Ya, akhirnya dia merendahkan orang lain. Muncul dalam dirinya sifat ujub. Ya. Padahal orang yang salat semalaman suntuk diiringi dengan ujub, ya, lebih jelek daripada orang yang semalaman berbuat maksiat pagi harinya dia menangis bertaubat. Ya. Au ru'yati nafsihi fi, atau dalam beramal ibadah dia melihat dirinya. Ya, kagum dengan dirinya. Au mannin bihi, atau yang ketiga. Ya, dalam beribadah dia seolah-olah telah memberikan nikmat dengan ibadah tersebut kepada Tuhannya Allah SWT atau kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hidup. Sebagaimana orang-orang Arab ketika mereka masuk Islam, mereka mengira dengan keislaman mereka Muhammad mengambil keuntungan. Karena itulah mereka sebagian hitung-hitungan dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, kalau aku Islam, apa untukku? Datang Musaimul Kadzab bersama rombongan-rombongan. Ya, semua rombongan membaiat dari Bani Hanifah. Dia tak mau, dia berdiri di luar. Sebelum dia, ya, mengaku sebagai Nabi. Semuanya masuk Islam, dia tidak. Dia katakan, bilang sama Muhammad, kalau aku masuk Islam apa untukku? Apa yang akan diberikan? Dia mau memberikan sebagian dari kekuasaannya kepadaku. Akhirnya dia pun pulang ke negerinya Bani Hanifah. Ketika Nabi wafat, dia membuatkan diri sebagai Nabi. Sampai di negerinya dia kirim surat kepada Nabi Muhammad SAW. Dia katakan, inilah surat dari Musailamah kepada Muhammad. Daripada Musailamah seorang Rasul utusan Allah, kepada Muhammad seorang Rasul utusan Allah. Kita sama-sama Rasul. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dia katakan, sebagaimana aku Rasul, sebagaimana engkau Rasul, aku pun Rasul. Tolong bagi kerajaan ini, setengah negeri Arab ini di bawah kuasaanku, setengah untukmu. Ya, tetapi Quraisy orang yang ingin melampaui batas, menguasai semuanya. Dikirimkan Nabi dari Nabi Muhammad Rasulullah kepada Musailamah, Al-Kadzabu, sang pendusta. Ketahuilah sesungguhnya bumi ini bukan milikku dan bukan milikmu, tapi milik Allah. Dia akan berikan kepada siapa yang dikehendaki daripada hamba-hambanya, dan kemenangan akan berpihak pada orang-orang bertakwa. Dikirim surat kepada Musailamah. Rasulullah wafat di perangnya Abu Bakar Siddiq. Jadi intinya Musailamah merasa dengan masuk Islam dia mendapatkan keuntungan untuk Islam. Islam tak peduli dengan dirimu. Berkata Allah Ta'ala orang-orang Arab, yamununa 'alaika an aslamu, mereka merasa telah memberikan nikmat kepada Muhammad dengan masuknya mereka dalam Islam. Qul la tamunnu 'alayya islamakum, katakan jangan pernah engkau merasa hebat memberikan nikmat kepadaku dengan keislaman kalian. Barillahu yamunnu 'alaikum, tapi ketahuilah Allah yang telah memberikan kepada kalian nikmat an hadakum lil iman, yang telah menggiring kepada kalian iman. Jadi pembatal-pembatal amal ada ujub. Ya. Ru'yati nafsihi fi, melihat dirinya dalam amal ibadah tersebut, merasa besar kepala. Ya, ini mirip dengan ujub. Yang ketiga, dia merasa telah memberikan nikmat. Kadang kita beramal, berinfak, aku bangun masjid, tapi dia merasa memang dialah yang paling paten dalam Islam ini, paling hebat. Namanya harus tuliskan di masjid. Ya, kemudian ciri-ciri mannu adalah mengungkit-ungkit. Ya, ciri-ciri al-mannu dalam bahasa Arab, al-mannu adalah orang yang merasa telah berjasa dengan suatu amalan, dia ungkit-ungkit. Kalau bukan karena aku tak tegak masjid di sana, kalau bukan karena aku tak ada sana Islam. Namanya al-mannu. Ya. Kita saja sama manusia tak suka diungkit-ungkit. Ya, dulu siapa yang bantu kau? Siapa yang masukkan ke dalam perusahaan? Kata beliau siapa? Tak suka orang begitu-begitu kan. Ya, enggak suka walaupun kepada anak kita sendiri. Walaupun istri kita sendiri tak mau dia. Ya. Jikalah al-mannu ini sama makhluk tidak disukai, bagaimana kepada Al-Khaliq Jalla wa'ala? Kemudian hal-hal lainnya yang merupakan perusak ibadah yang menghilangkan efektifnya untuk menghapuskan dosa-dosa, ayatlubu minal ibadati aw yatlubu minal ibadi ta'zimahu bih. Kadang dalam beramal yang dia cari adalah bagaimana makhluk mengagungkannya. Dia beramal tersebut. Dia beramal, letih beramal. maksimal amalannya, luar biasa amalannya, tapi niatnya menuntut agar dirinya diagungkan oleh makhluk. Subhanallah. Atau yastashrifu biqalbihi liman yu'azzimu alaih. Ya, atau yang lebih kecil daripada itu, dalam hatinya ada harapan, ya, agar dirinya diagungkan dengan amal ibadah tersebut. Kalau tadi dalam bentuk perkataan, ya, lisanul maqal, perkataan lidah, atau tampak daripada gerak-geriknya, dia mengharapkan diagungkan oleh makhluk. Ini lebih halus daripada itu lagi. Zahirnya biasa, tapi batinnya, hatinya, dalam beramal ibadah, dia benar-benar mencari pengagungan daripada makhluk. Au yu'adi man la yu'azzimu alaih. Di antara pembatalnya membuat tidak efektif amal ibadah ini, tak mampu menghapuskan dosa-dosa, dalam beramal ibadah, yu'adi man la yu'azzimu alaih. Dia akan menegakkan bermusuhan kepada setiap hamba-hamba Allah yang tidak peduli dengan amalannya, tak mengagungkan amalannya, tak mengagungkan dirinya dengan amal tersebut. Kalau andai kata ada orang tak peduli dengan amalnya, maka dia ketika itu, ya, akan membuat orang tersebut menjadi musuhnya. Memusuhi orang yang tidak respect kepadanya dalam beramal, yang tidak memujinya, yang tidak mengagungkan, jadi musuh. Sudah payah aku bekerja, ya, tapi tak kau agungkan segala macam amalanku ini, usahaku ini. Ya. Padahal seharusnya kalau orang ikhlas beramal, bukan menuntut makhluk mengagungkannya, tapi dia menuntut keridhaan Allah Jalla wa'ala. Berapa banyak kita dalam beramal yang kita harapkan? Apa? Ta'zim, pengagungan dari makhluk. Bukan dari sang Khalik Jalla fi'ula. Kalau tak dipuji, tinggalkannya amal. Ya, rajin beramal ibadah, semakin dipuji semakin dahsyat amal ibadahnya. Oh, hebat kali antum, semenjak antum jadi pengurus masjid ini luar biasa. Maju masjid ini, berbunga-bunga hatinya. Muncul ya, macam-macam dalam hatinya. Ketika ada orang tak menganggapnya, ketika itu dijadikan musuhnya. Ya. Dianggapnya musuh. Wa yara annahu qad bakhisahu haqqah. Orang yang tak respect padanya dianggap benar-benar telah mengurangi haknya. Padahal orang ikhlas dicela orang, dipuji orang tak peduli. Satu dunia mencelanya, satu dunia memujinya, dia tetap beramal. Itulah tanda-tanda ikhlas. Dan begitu berat sekali. Ya, diturunkan dari kepengurusan masjid, tak pernah lagi nongol di masjid. Di boikotnya masjid. Bukan lagi orang di boikotnya. Apa di boikotnya? Masjid pun di boikotnya. Tak kawan lagi sama masjid itu. Kenapa? Aku setengah mati beramal ibadah sana. Bekerja untuk kemajuan Islam. Tak ditirgi. Tak diperhatikan. Tirgi itu bahasa Medan, ya. Ya. Tak diperhatikan. Tak diagungkan. Apa masjid seperti itu? Tinggalkan aja lah. Subhanallah, butuh pengagungan makhluk. Jauh-jauh aku datang untuk beri kajian, cuma 5 ekor yang datang. Apa ceritanya ini? Tak mau aku lagi datang. Dudukkan 50 ribu orang, aku akan datang. Sulit, masya Allah. Ya, ini kajian-kajian membedah hati-hati kita yang terlalu banyak penyakit dalam beramal. Kita kira sudah paten kali amalan kita itu. Dalamnya banyak sekali kotoran-kotoran, ya, ujub, besar kepala, merasa berjasa terhadap Islam, marah kepada yang tidak mengagungkannya, memusuhi yang tidak mengagungkannya, ya, menganggap orang yang tidak mengagungkannya mengurangi haknya, ya, wa annahu qad istahana bihurmatih, dianggapnya orang tersebut benar-benar melecehkan kepribadiannya. Fahada ayu syai'in yukaffir. Kata Ibnu Qayyim, yang seperti ini dalam beramal, amalan apa yang dia lakukan yang mampu menggugurkan dosa-dosanya? Tak ada gugur dosanya. walaupun banyak. Jadi banyak penggugur amal. Iya. Wa mufsidatul a'mali wa muhbitatul a'mali wa mufsidatuha aktsaru min an tusara. Yang menggugurkan amalan-amalan, yang merusak amalan-amalan banyak sekali, tak dapat dihitung. Sulit menghitungnya karena banyaknya. Wa laysa sya'nu fil amal. Bukanlah intinya kita sibuk dalam beramal. Innama sya'nu fi hifdzil amal mimma yufsiduhu wa yuhbituh. Tapi intinya adalah menjaga amal ini agar tidak rusak dengan segala macam perusak-perusak amal dan yang menggugurkan amal-amalan. Masya Allah. Kadang-kadang kita baca kitab ini kita nangis. Payah kali ikhlas kayaknya ini. Memang payah. Subhanallah. Farriya'u, kata beliau, riya' contohnya. Wa indakka, meski riya' tersebut kecil. Muhbitun lil amal, menggugurkan amalan. Wa huwa abwabun kathiratun la tusar. Dan riya' ini banyak jenisnya. Dia bagikan pintu-pintu yang banyak, tak dapat dihitung karena banyaknya. Ini menggugurkan amalan dari dalamnya. Digrogotun dari dalam. Di dalam kalbu, batinan. Ya. Wa kaunul amali ghayra muqayyadin bittiba'i sunnati aydan mujibun li kauni batilan. Yang kedua, suatu amalan yang tidak mengikuti contoh sunnah Nabi SAW, ini juga akan menggugurkan amalan. Ini menggugurkan amalan dari luar. Tadi disebutkan ada zahiran, ada batinan. Yang dari dalam apa tadi? Riya. Dari luar apa? Tak sesuai sunnah. Khusyuk kali salat subuhnya, tapi 4 rakaat dia buat. Hadir hatinya khusyuk, nangis-nangis, tapi 4 rakaat. Tak ada pahalanya. Gugur sia-sia. Ya, orang tawaf Ka'bah sebelah kiri, kawan tawaf Ka'bah sebelah kanan. Diambilnya kuman keutamaan sebelah kanan. Menyisi orang banyak dia. Ya. Ini tak sesuai sunnah. Nangis-nangis pun dia sambil tawab, tak dapat pahala karena menyelisih sunnah. Ini digerogot dari luar. Ya, yang tadi digerogot dari dalam. Sementara amal harus sempurna luar dan dalam. Luarnya mengikuti contoh Nabi, dalamnya ikhlas. Tak ada padanya unsur riya ujub. Allahumma musta'an. Allahumma ighfir lana dzunubana. Semoga Allah mampunkan dosa-dosa kita. Ya, dalam amal ibadah yang tercampur padanya riya, ujub, besar kepala, mengagungkan diri dan semacamnya. Wal mannu bihi 'ala Allah Ta'ala biqalbi mufsidin lahu. Merasa berjasa kepada Allah dengan amalannya juga merusak amal. Sebagaimana tadi kasus orang Arab. Kalau orang Arab Badui yang merasa berjasa dengan keislamannya, jasa dalam dakwah. Ya, banyak orang gugur amalannya karena merasa dalam dakwah, merasa berjasa dalam dakwah. Antum suruh anak berhenti kayaknya nih, udah ngasihkan ini. Tanya Ustaz, udah jam 6. Ini sekarang bukan itu lagi, ganti. Ya. Bukan. وَكَذَلِكَ الْمَنُّ بِالصَّدَقَةِ وَالْمَعْرُفِ. Demikian juga dengan segala macam anggapan dia telah memberikan nikmat kepada orang dengan sedekahnya. Ya. Dan dengan segala macam kebaikannya. Apa tadi ciri-ciri tanda-tanda orang itu merasa berjasa dalam beramal kepada seorang? Apa ciri-cirinya? Mungkin-mungkin. Wal bir, ya, bis sadaqati wal ma'rufi wal birri wal ihsani was silati. Merasa dia telah memberikan nikmat dengan sedekahnya, perbuatan ma'rufnya, kebaikannya, ya, menyambung silaturahmi dan semacamnya. Mufsidun laha, semua perasaan ini menggugurkan semua amalan tersebut. Capek dia menyambung silaturahmi, Ya, capek dia mengerjakan amar ma'ruf, nahi mungkar, sedekah, semuanya gugur karena dia merasa telah memberikan nikmat kepada Allah dengan amalan tersebut. Subhanallah. Kama qala subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 264, wahai orang-orang beriman, jangan kalian batalkan sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit bil manni wal adha, dan menyakiti dengan lisan kalian. Datang kawan lepas salat Jumat, naik ke mimbar, tak tahu untung kalian semua. Karpet ini dah kubelikan, aku tak akan pilih. Apa kalian ini tak tahu balas budi? Ada kasus seperti itu. Marah masyarakat. Digulung orang itu karpet. Dicampak pun orang itu keluar. Tambah marah mereka, bukan hanya keluar. Digiringnya karpet, campakannya ke rumah orang yang berikan itu. Nih kok makan nih semua karpet. Allahu Akbar. Ada kasus. Udah, kau udah beri, udah diam-diam aja. Subhanallah. Kadang-kadang diam, hatinya bicara. Oh, mah karpet tuh aku kasih, hati-hati. Tapi dalam hati semua kena. Kadang kita bisa menjaga luar, hati kita tak bisa menjaganya. Enak mereka sholat di sana tenang. Siapa yang beli karpet tuh aku tuh? Dia tak bicara dengan lisannya, apanya bicara? Hatinya. Kena, gugur semua amalannya. Mungkin sampai berpuluh juta dia beli karpet. Habis. Ya. Kalau gitu Ustaz, tak usah saja kita beramal. Kena itu kena, maju kena, mundur kena, usah aja lah beramal, udahlah. Santai-santai aja lah kita, kayak orang-orang awam tuh tak pernah merasa apapun juga. Jangan, ini tantangan. Banyak-banyak minta kepada Allah taufik. Kalau aku nanti ngisi-ngisi kajian, dibesarkan orang aku, wah bahaya aku nanti. Kena ria, kena ujub, dahlah tak usah mengisi lagi. Jangan, tantang terus, jalan. Ini semuanya bahaya. Setan itu dari segala macam cara menggelincirkan kita. Subhanallah. Nanti ngaji-ngaji-ngaji, banyak ilmu, tak ku amalkan berdosa. Kata Ustaz, orang yang tak punya ilmu, jahil, tak berdosa. Lebih bagus tak usah ngaji. Subhanallah. Ini semua tipu dari syaitan. Apa kata beliau? Wa aktarun nasi ma indahum khabaran minas sayyi'ati allati tuhbitus alhasanat. Kebanyakan orang, kebanyakan manusia tak punya ilmu, ya. Berapa banyak kejelekan-kejelekan yang dia wujudkan dalam suatu amalan sehingga menghabiskan segala kebaikan-kebaikannya. Tak belajar. Yang penting beramal. Dia tak tahu ini amal yang lebih daripada itu adalah bagaimana supaya tidak batal amalan ini. Tak dipanggil orang Pak Haji mencak-mencak dia, naik darah tingginya. Kau kira mudah haji itu? Kau panggil Pak Haji, hormat kau sikit. Gugur. Dipanggil orang namanya. Kau kira mudah dapat ustaz tuh? Gelar ustaz itu bukan mudah. Bertahun-tahun aku sekolah. Tolong kau panggil ustaz. Gugur. Masya Allah. Ngeri kita membahas ini. Jadi kita lanjutkan ini. Subhanallah. Waqad qala ta'ala. Dan Allah telah berfirman. Ya ayyuhalladzina amanu. Ini terakhir ya. Supaya antum senang. Ini para terakhir. Nanti tak dikasih beritahu. Kacau udah jam 6 lewat 5. Sampai siang kita di sini. Tenang, ini terakhir. Wa aktsarun nas, kata beliau. Dan Allah SWT berfirman, waqad qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Jangan kalian mengangkat suara kalian lebih daripada suara nabi. Ketika beliau hidup, jangan merasa lebih hebat daripada suara nabi. Mengangkat suara kalian tinggi-tinggi karena kesombongan. Mengalahkan suara Nabi, seruan Nabi, lebih hebat suara kita daripada seruan Nabi. Kata beliau, wala tajharu lahu, kata Allah, wala tajharu lahu bil qawli. Kajahri ba'dikum li ba'din. Jangan kalian bicara dengan Nabi sebagaimana kalian bicara dengan orang-orang seperti kalian. Itu Nabi, berikan haknya. Ya. Ayat ini turun kepada orang-orang Arab Bedui datang ke Madinah. Getar-getar pintu Nabi. Hei Muhammad, keluar sebentar kepada kami. Mereka sudah masuk Islam. Tapi tak sopan. Digedor-gedor pintu. Muhammad, keluar kepada kami sebentar. Kami ingin jumpa di kau. Keluar. Ukhruj alaina. Sudah manggil nama Nabi Muhammad. Gedor-gedor pintu lagi. Ya, tak sopan. Suara keras-keras di hadapan Nabi SAW tak sopan. Kata Allah SWT, antahbata amalukum. Bisa jadi gugur amalan kalian. Wa antum la tashurun. Sementara kalian tidak merasakannya. Tak mengetahuinya. Subhanallah. Sampai di sini dulu. Kajian kita. Masya Allah. Kitab ini enak. Dibahas. Semoga Allah berikan kepada kita kesempatan untuk membahasnya kelak. Secara lebih fokus. Bukan sambil jalan. Ada tak datang, kita baca. Ya. Semoga saja Allah beri kesempatan. Mohon penjelasan Ustaz, apakah maksud ayat Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir? Ya, perangilah orang-orang yang tak beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Dan ayat uqatilul musyrikina kafah, perangilah orang-orang musyrik seluruhnya. Kama yuqatilunukum kafah, sebagaimana mereka merangkai sebenar seluruhnya. Ayat yang kedua ini jelas jawabannya di ujung ayat. Perangilah mereka semua sebagaimana mereka memerangi kalian semua. Kalau mereka tak perangi, kenapa mau dibunuh? Kenapa diperangi? Bersama Nabi hidup dengan damai Yahudi. Bani Nadir, Bani Qainuqa, ya, Bani Quraidah, buat kesepakatan damai namanya Piagam Madinah. Kita ini satu umat loh. Negeri ini negeri kita bersama. Mari kita jaga keamanannya, kestabilannya. Siapa yang menyerang negeri ini, kita sembur tolong-tolongan untuk menyelamatkan negeri ini. Buat kesepakatan damai. Ketika Nabi tiba ke Madinah, tapi berkhianat Yahudi. Semuanya ingin menghancurkan Nabi dan Islam. Berkhianat ingin membunuh Nabi. Berkhianat melecehkan kaum muslimin. Dengan pengkhianatan tersebut mereka terusir. Intinya apa? Ini orang kafir juga. Tak diperangi Nabi. Ya. Ada Yahudi sakit. Pemuda. Nabi bezu. Tak diperangi Nabi. Ini ayat kalau andai kata orang-orang yang punya pemahaman radikal semacam ISIS. Dalil mereka. Perangi orang musyrik itu semua. Bodohnya dalam memahami ayat. Subhanallah. Ya, Islam agama rahmah. Rahmatun muhdad. Nabi itu adalah rahmat Allah hadiahkan kepada seluruh alam semesta. Kita wajib menahan kebencian kepada orang-orang kufar dengan apa yang mereka sembah. Tak boleh ada sedikit keriduan dalam agama mereka. Tapi bukan semua orang kufar diperangi. Yang diperangi hanya orang-orang kafir yang merangi sama kaum muslimin. Ya. Andai kata mereka tak perangi kaum muslimin, tak diperangi mereka. Ya. Dan lihatlah, tujuan Islam itu bukan perang, tapi adalah menyebarkan rahmat. Kalau andai kata tujuannya berperang, tak ada yang namanya pilihan-pilihan. Setiap Nabi berperang, ada tiga pilihan. Pertama apa? Islam. Kedua apa? Jizyah. Tak mau Islam, tak mau jizyah, baru perang. Dan ini pun negara-negara yang memang menentang Islam, mengkebiri hak manusia untuk menjadi hamba Allah, dihabisi. Agar jangan ada yang mengkebiri hak manusia menjadi hamba Allah SWT. Ya. Jadi ini intinya, ini ayat ditujukan untuk orang kafir, namanya kafir harbi saja. Bukan ahlu zimmah, bukan al-musta'man. Al-Musta'man yang datang mencari suaka, tak boleh. Diperangi mereka. Ya. Bagaimana Abu Sufyan datang sebelum peristiwa penaklukan kota Mekah, minta jamin keselamatan sebagian sahabat, dijamin, diamankan. Nampak sebagian sahabat mereka suruh, kau sembunyi-sembunyi bahaya. Kau nempel di belakang Abbas ya, nempel. Kalau enggak, kau kami enggak aman. Mungkin kau mati, terbunuh. Ya. Bahkan dia datang kepada Nabi SAW, dia acukan Nabi, dicuekin Nabi, tak dibunuh. Ya. Bukan tujuannya untuk menumpahkan darah. Bahkan lihat dalam jihad dalam Islam, tak boleh membunuh anak-anak, tak boleh membunuh wanita, tak boleh membunuh orang tua, tak boleh menghancurkan sarana-sarana, tak boleh membakar segala macam tanam-tanaman, kecuali memang dibutuhkan. Sebagaimana Nabi membakar kurma-kurma Yahudi Bani Nadir, karena mereka bertahan, dikepung bertahan sebulan, dua bulan, mereka banyak stok kurma-kurmanya, dibakar Nabi, minta ampun mereka. Subhanallah. Tadi gara-gara berkhianat. Tempatkan air pada tempatnya. Ini senang kali di sini. Oh, terperangi itu orang kafir nih. Yang lebih parah, yang tak bayat kepala sukunya pun dikafirkannya. Kita semua kafir menurut mereka ini. Dosennya sama ini. Orangnya sama juga ini. Kalau Ustaz Hakim tak dibacanya, saya baca. Mohon dijelaskan tentang Ya'juj dan Ma'juj dan Dajjal. Ini tiga muhadharah nih, tiga sesi nih. Ya'juj Ma'juj, Dajjal, tiga sesi. Tak bisa saya ceritakan sekarang. Besok-besok lah, kapan-kapan. Yang jelas Ya'juj dan Ma'juj akan keluar. Dajjal pun akan keluar. Kapan masanya Allahu a'lam. Ya'juj Ma'juj manusia yang beranak pinak, yang begitu besar, umat manusia yang begitu dahsyat. Jumlahnya begitu dahsyat, ya, sehingga kata Nabi SAW pada kiamat kepada Adam, wahai Adam, keluarkan keturunanmu calon ahli neraka yang akan dibakar di neraka. Apa itu ya Allah? Setiap 1000 anak keturunanmu satu surga, 999 masuk neraka. Sahabat pun semuanya galau. Ya Rasulullah, cuma satu masuk surga. Ya, 999 masuk neraka. Ya, ya Rasulullah, bagaimana kami? Itu para sahabat tuh. Galau mereka, takut. Padahal mereka berkhidmat untuk Islam. Ya. Kata Rasulullah, jangan khawatir, kebanyakan mereka dari Ya'juj dan Ma'juj. Apakah malaikat maut mati juga? Ya. Dan bagaimana masuk kematiannya? Allahu a'lam. Wassallallahu wasallam ala Muhammad wa akhda'an alhamdulillah rabbil alamin. Demikian ya khutifillah.